Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita dapat bertemu kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, melalui acara Penyejuk Hati. Para pendengar rahimakumullah, baiklah akan saya bacakan ayat 32 dari surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat fadzalikunnalladzinum tunnani fihi walaqad rawattuhu 'an nafsihi fa'tazam ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Artinya, wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela saya karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya saya telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang saya perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Ayat ini adalah menunjukkan bahwasanya kesempatan istri raja tersebut ingin membela diri dengan memberikan alasan mengapa istri raja tersebut menggoda Nabi Yusuf alaihissalam dengan membahasakan, lihatlah yang dulu kamu cela saya, ketika kamu lihat sendiri kamu juga terkena godaan itu, yaitu disebabkan tidak terasanya bahwasannya tangan-tangan para wanita kota tersebut juga terpotong, teriris pisau yang ketika itu, saat itu yang ada di tangan mereka. Cerita ini juga sebetulnya menunjukkan bahwasannya keindahan apa yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita syukuri supaya kita menjadi lebih indah. Tidak saja kita tidak saja ciptaan Allah, tapi juga dalam pelaksanaan yang sudah kita laksanakan hari demi hari, larangan demi larangan yang sudah kita dapat jauhi, itu adalah merupakan keindahan-keindahan. Maka janganlah sekali-kali kita mencemoohkan orang lain apabila mereka itu betul-betul bersalah. Karena di sini bukan tugas kita untuk mencemoohkan, lebih-lebih lagi menceritakan kepada orang lain. Karena sudah banyak sekali kajian kita melalui firman Allah, melalui hadis-hadis Rasulullah, orang-orang yang seperti itu dalam tanda kutip adalah orang-orang yang mencela, mencemoohkan, padahal itulah orang-orang yang akan hancur disebabkan oleh sikap dan perilakunya. Na'udzubillah min dalik. Maka dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini sengaja diceritakan dengan menyembunyikan siapa pemain yang sesungguhnya di sini, yaitu tidak disebutkan nama-nama begitu jelas karena Allah inginkan dalam cerita ini bagaimana kita dapat mengambil pelajaran. Dengan dibahasakan dalam firman Allah fa'tasama. Fa'tasama di sini artinya dia dapat berlindung dan tidak mudah tergoda terhadap apa yang dihadapinya pada saat itu. Inilah yang menjadi pujian istri dari raja tersebut terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Pujian tersebut atas berdasarkan betul-betul keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya dia menuruti apa yang kuperintahkan pada saat itu, tentunya dia Ada dia itu maksud Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang-orang yang sangat hina yang akan dipenjarakan oleh sang raja yang terus menjalankan keadilan yang sesungguhnya. Para pendengar rahimakumullah, di dalam cerita ini yang paling kita pentingkan adalah bagaimana ketika terjadinya godaan tersebut, ketika terjadinya halangan dan rintangan tersebut, kita masih mengagungkan nama Allah di dalam hati dan jiwa kita. Sebetulnya inilah yang sebetulnya kita harus budayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak orang yang tidak mampu melaksanakan perintah Allah yang seperti ini. Banyak juga orang yang mampu mengerjakan sholat saja, tapi ketika berbicara dengan uang, ketika berbicara dengan keadilan, banyak tidak mampu untuk melaksanakannya. Keadilan itu susah, mungkin menurut pendapat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Keadilan itu adalah sebetulnya sangat indah. Kenapa sangat indah? Karena akan menuntut kita hidup untuk normal, untuk lebih normal. Karena kalau orang yang tidak adil itu, kalau kita melihat dari kisah dan kajian Al-Quran ini adalah orang yang tidak normal. Maka ketika tidak normal itu dia akan berbuat lebih, yang lebih dalam arti kata lebih menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas di dalam ayat Al-Qur'an, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Artinya berbuat adillah karena itu akan mendekatkan diri kita pada sebuah jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Zainal, ada hal yang sangat menarik dalam cerita ini, yaitu pertama di situ celaan, di situ juga istri raja tersebut sangat mengagumi Nabi Yusuf terhadap keimanannya kepada Allah dan menyatakan bagaimana rajanya itu atau suaminya itu yang sangat tekun dan dalam berbuat keadilan. Terus dia melaksanakan keadilan. Terbukti keluar dari permaisuri raja tersebut bahwasanya kalau seandainya dia menuruti perintahku, dia akan termasuk orang yang sangat hina, dalam arti kata dipenjarakan. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq dan apa yang ditanyakannya, jadi menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bahwa dalam kehidupan ini ada raja yang baik tapi rakyatnya tidak baik. Ada suami yang baik tapi istrinya tidak baik. Ada atasan yang baik tapi bawahannya tidak baik. Atau sebaliknya, ada bawahan yang baik tapi atasannya tidak baik. Ada rakyat yang baik tapi pimpinannya tidak baik. Ada istri yang baik tapi suaminya tidak baik. Inilah kehidupan. Pada ayat 32 ini telah dijelaskan bagaimana sang istri pejabat yang baik tadi bukan malah minta ampun kepada Allah, sebagaimana telah kita temukan pada ayat sebelumnya, wastaghfiri lizambik, wahai istriku, aku sebagai suamimu, dengarkan cakapku, mohon ampun banyak-banyak kepada Tuhan. Malah istrinya bukan memohon ampun kepada Tuhan, dipanggilnya istri-istri pejabat yang berbuat gosip, dan kemudian dibuat skenario bagaimana mereka itu akhirnya terperangah, bahkan terluka tangannya. Dan berkata, inilah akibat kamu mencela sehingga tanganmu terpotong oleh pisau yang tajam tadi, inilah akibat kamu menggosip. Sebenarnya dalam kehidupan ini mendapatkan pelajaran berharga dari ayat 32 surat Yusuf ini, apabila kita bersalah, kembali kepada pertemuan yang lalu, kita mohon maaf kepada orang yang kita salahkan tadi dan kita memohon ampun kepada Allah. Itu yang seharusnya. Tetapi dalam pelajaran ini kita menemukan banyak juga orang yang bersalah, bukan mohon maaf kepada orang yang telah dia lakukan kesalahan dan mohon ampun kepada Allah, tapi mengadakan pembelaan diri. itu adalah salah. Seharusnya kalau sudah salah gak harus bela-bela diri. Walaupun demikian, ada pelajaran menarik dalam saat pembelaan diri itu yang disebutkan dalam bahasa Arab, laukunta makanahu, seandainya kamu berada pada posisinya. Dan ini ayat 32 menjabarkan tentang laukunta makanahu, seandainya kamu menjadi istri pejabat, istri raja, seandainya kamu menjadi Julaikha dan melihat ketampanan Nabi Yusuf, tentu kamu juga akan tergoda. Untuk itu, pelajaran menarik dari pembelaan diri ini, jangan selalu menyalahkan orang lain. Karena boleh jadi kalau kita berada pada posisi dia, kita juga akan melakukan hal yang sama, atau boleh jadi kita lebih parah dari orang yang kita cemoohkan itu. Yang kedua, untuk itu jangan cemoohkan. Kalaulah kita melihat dia telah melakukan itu, jangan pula kita menyebarkan aib, tetapi sebagai orang yang bijaksana, mohon ampun, minta dia untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita kaji di RR ini bukanlah mencemoohkan orang. Kalaulah itu akhirnya terasa mencemoohkan orang, kita mohon maaf, tapi sebenarnya adalah merubah pola pikir manusia, in uridu ilal islah. Iya. Maka untuk penutup dalam kajian kita ini, Allah selalu berfirman, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Mudah-mudahan dari segala godaan dan rintangan itu, Allah selalu memberikan kita petunjuk kepada jalan yang benar, sehingga kita dapat dan mampu melaksanakan perintah Allah dalam ketaatan dan menjauhi dalam kemaksiatan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.